Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin. Ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan memulai pelajaran bahasa Arab, yaitu Nahwu dalam tingkat dasar dengan menggunakan kitab Al-Muyassar. Kita mulai dari muqaddimah yang ditulis oleh penulis buku ini. Beliau berkata, Al-Muqaddimatu Muqaddimah. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitaba Qur'anan Arabiyyan la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi anzala al-kitaba, yang telah menurunkan al-kitab, Qur'anan, yaitu Al-Qur'an, berupa bacaan Arabian yang berbahasa Arab. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Walladzi yassara al-Qur'ana lidzikri, dan Allah Subhanahu wa taala yang yassara al-Qur'ana, Allah memudahkan Al-Quran, lidzikri, sebagai pelajaran, la'allakum tafhamun, mudah-mudahan kalian memahami. Wassalatu wassalamu, salawat dan salam ala nabiyina Muhammadin. Semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad, an-nabiyil Arabi, seorang Nabi yang berbangsa Arab. Al-mab'usi bi kitabin mubinin, yang diutus dengan membawa kitab yang jelas. Wa ba'du, adapun sesudah itu. Fa inna hajatal muslimi, sesungguhnya kebutuhan seorang muslim. Ila ma'rifati qawaidil lughatil arabiyyati, untuk mengetahui kaedah-kaedah bahasa Arab. Daruriyatun jiddan, adalah darurat sekali. Idbiha, karena dengan sebab memahami kaidah bahasa Arab itu, sababun ila fahmil Qur'ani wa sunnati, adalah sebab untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Waqad amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita, annatamassaka bihima, untuk berpegang teguh dengan keduanya, yaitu dengan Al-Quran dan Sunnah. Wa na'mala bima fihima, dan agar kita beramal dengan ajaran yang ada di dalam keduanya. Wa la yumkinu an nafhamahuma, dan tidak mungkin bagi kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu fahman taman, dengan pemahaman yang sempurna. Illa ba'da ma'rifati qawaidil lughatil arabiyyati, kecuali setelah mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab. Wa mazala aktsarul muslimina, dan senantiasa kebanyakan orang-orang Islam kaum muslimin, ya'taqiduna, berkeyakinan, anna qawaidil lughatil arabiyyati, bahwasanya kaidah-kaidah bahasa Arab, ala janibin kabirin minas su'ubati wa ta'kidi, bahwasanya kaidah-kaidah bahasa Arab itu memiliki sisi kesulitan, ya, yang sangat besar dan rumit. Bihaitsu yata'adzaru ala ayyi syakhsin, yang mana yata'adzaru, akan sulit, ya, atau menghalangi, ala ayyi syakhsin, bagi siapapun orangnya, an yafhamaha, untuk memahami bahasa Arab, ma'alam yatakhassas fi dirasatiha, selama dia tidak mengambil jurusan khusus, ya, dalam mempelajari bahasa Arab itu. Banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang menganggap bahasa Arab itu susah atau rumit, ya. Sehingga bagi kebanyakan orang, menurut mereka tidak mungkin bisa paham bahasa Arab kecuali yang mengambil jurusan, yaitu mata kuliah atau fakultas bahasa Arab dan semacamnya. Ini adalah anggapan kebanyakan kaum muslimin. Pada hakikatnya, sebenarnya ilmu bahasa Arab ini bukan hanya dibutuhkan oleh mereka yang belajar di jurusan sastra Arab atau yang duduk di bangku pondok pesantren dan semacamnya. Sesungguhnya ilmu bahasa Arab seperti yang sudah beliau sampaikan adalah kebutuhan setiap muslim. Kebutuhan setiap muslim, karena dengan memahami bahasa Arab ini adalah jembatan menuju Al-Qur'an dan Sunnah. Jika kita ingin memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan baik, maka tidak bisa tidak kita harus mempelajari ilmu bahasa Arab. Maka beliau menulis buku ini, beliau katakan, "Fahadha kitabul muyassaru," maka buku ini yaitu yang berjudul Al-Muyassar, yang dimudahkan, "fi ilmi nahwi," dalam hal ilmu nahwu, "waqad wada'tuhu bi ibaratin sahlatin," dan saya menyusun buku ini dengan ungkapan yang mudah, "wa amsilatin kathiratin," dan contoh-contoh yang banyak, "liyashula fahmuhu," agar mudah untuk dipahami, "wala siyama," dan terutama "lil mubtadi'ina," bagi para pemula, "fi dirasati nahwi," dalam belajar ilmu nahwu. "Wallaha as'alu," dan kepada Allah semata aku memohon, "an yaj'alahu kholisatan," untuk menjadikan buku ini, tulisan ini, kholisatan, yaitu ikhlas, "liwajhihil karimi," untuk mengharapkan wajahnya yang mulia, "wa an yanfa'ana bihi yaumaddini," dan semoga Allah memberikan manfaat bagi kita semuanya dengan buku ini pada hari pembalasan nanti, "wa huwa arhamur rahimin," dan dia yaitu Allah, zat yang maha pengasih, yang paling pengasih di antara seluruh yang memiliki sifat kasih sayang. Beliau tulis mukadimah ini pada bulan Syawal tahun 1408 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dan memberikan taufik kepada penulis kitab ini, Ustaz Aceng Zakaria, dan memberikan tambahan bimbingan, arahan bagi kita semuanya, sehingga kita akan bisa memahami buku ini dan kemudian mempelajari kandungan dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah, yaitu generasi pertama umat ini dari kalangan para sahabat dan juga tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, orang-orang yang bisa merasakan manisnya iman, orang-orang yang merenungkan keagungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat-Nya, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah "idza dzukirallahu wajilat qulubuhum," orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala maka hati mereka pun merasa takut. "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu," dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, "zadatuhum imana," maka bertambahlah keimanan mereka. "Wa 'ala rabbihim yatawakkalun," dan mereka itu hanya bertawakal kepada Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian mukadimah dari kitab Al-Muyassar, dan faedah yang paling penting yang bisa kita ambil dari sini diantaranya adalah, yang pertama, bahwasanya memahami ilmu bahasa Arab ini adalah kebutuhan setiap muslim, kebutuhan setiap muslim, karena sebagaimana kita ketahui bahasa Arab adalah bagian dari agama Islam, sebagaimana dikatakan oleh khalifah yang mulia Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Ta'allamul Arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum." Pelajarilah bahasa Arab, sesungguhnya dia adalah bagian daripada agama kalian. Sehingga jika kita ingin memahami agama Islam, para ulama mengatakan tidak bisa tidak, maka harus mempelajari bahasa Arab. yaitu apa? Ilmu bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bagian dari agama. Kemudian juga faedah yang lain yang bisa kita petik dari sini, bahwasanya mempelajari bahasa Arab adalah termasuk dalam kategori mempelajari ilmu din, yaitu mempelajari ilmu agama. Sehingga dengan cara itulah ya seorang hamba akan bisa mendapatkan kemudahan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang ya menempuh jalan dalam menimba ilmu agama ini dan dimudahkan ya jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan ya. Sebagai materi yang pertama dari pelajaran Nahwu Dasar dari kitab Al-Muyassar. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan juga taufik untuk beramal saleh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.